Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang At-Tashabuhu bil Kufar dari kitab Mi'arul Bid'ati karya Muhammad ibn Husain al-Jizani hafizallahu ta'ala. Al-amru al-awwal adillah, dalil-dalil tentang terlarangnya at-tasabbuhu bil kafirin, menyerupai orang kafir. Dalatul adillah, terdapat banyak dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah serta al-i'tibar. I'tibar artinya dalil logika. Ala menunjukkan bahasanya tasabbuh dengan orang kafir secara global adalah satu hal yang terlarang, dan menyelisih mereka dalam hajihim, dalam perilaku mereka, satu hal yang diperintahkan menurut oleh syariat. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18, kemudian kami jadikan engkau di atas syariat, minal amri, dari ketentuan Allah, ikutilah syariat tersebut, janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Dan termasuk dalam kategori orang-orang yang tidak berilmu, semua orang yang menyelisihi syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan hawa nafsu mereka adalah apa yang mereka inginkan. Wa ma'alih al-musyrikun. Demikian juga apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, apa yang dimiliki oleh orang-orang musyrik berupa perilaku lahiriah. Alladhi huwa, yang perilaku tersebut adalah konsekuensi dari agama mereka yang batil, wa tawabi', dan derivat dari hal itu. Fahum, maka mereka menginginkannya. Ya, maka ahwa alladhina la ya'lamun, termasuk alladhina la ya'lamun adalah orang-orang, semua orang kafir. Dan yang dimaksud dengan hawa nafsu mereka, ya semua, adalah agama mereka, demikian juga perilaku mereka yang merupakan buah dari agama mereka. Dalil yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti sanana mangkana qablakum, jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta sampai-sampai seandainya mereka masuk dalam lubang biawak, tapi tumuhum, tentu kalian akan mengikutinya. Kami katakan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kami adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi katakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Kemudian yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai umatku ta'khudhu, mengambil atau berbuat sebagaimana perbuatan al-qurun qablaha, generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah contohnya orang Persia dan Romawi? Maka Nabi katakan, faminan nasi ila ulaika, tidaklah manusia kecuali mereka-mereka. Dalil yang keempat dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma tatkala kharaja, berangkat dari Mekah, kharaja di sini kalimatnya redaksinya kharaja ila Khaybar. Namun yang ma'ruf masalah Dhatu Anwat adalah kharaja ila Hunain, sebagaimana di Qawaidul Arba. Maka tatkala Nabi SAW berangkat ke Hunain, melewati satu pohon milik orang-orang musyrik yang disebut dengan Dhatu Anwat. Kenapa disebut demikian? Karena mereka yu'alikuna, menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka, yaitu pedang. Sejumlah sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon Dhatu Anwat sebagaimana mereka, orang musyrik, punya pohon Dhatu Anwat. Nabi SAW mengatakan, subhanallah, hadza kama qala qaum Musa, ini sebagaimana perkataan kaum Musa yaitu Bani Israel. Wa Musa, jadikan untuk kami patung sesembahan sebagaimana mereka punya patung sesembahan. Demi Allah, zat yang nyawaku ada di tangannya, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Wa hadza kulluhum, maka hadis-hadis ini seluruhnya, kharaja minhum makhrajal khabari, Nabi publis dalam rangka menceritakan, mengkabarkan terjadinya hal tersebut plus celaan bagi orang yang melakukannya. Kama kana yukhbiru, sebagaimana Nabi mengkabarkan tentang kelakuan manusia sebelum kiamat terjadi, minal asrat, berupa sejumlah tanda-tanda kiamat dan perkara-perkara yang haram. Fa'ulim, maka diketahuilah bahasanya musyabahatu hadil ummah, anna musyabahatu hadil ummah al-Yahud wa al-Nasara, tindakan umat ini menyerupai Yahudi dan Nasrani, Persia dan Romawi, adalah di antara hal yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Wah, matlub, inilah yang kita inginkan dengan membawakan dalil-dalil di atas. Dan hadis-hadis di atas menunjukkan secara zahir kemungkinan yang lebih mendekati bahasanya tasabuh akan dialami oleh semua umat. Natatapu unna sanana mangkana kubelakum, dan yang lain misalnya hatta ta'khudha ummati, maka makna zahirnya adalah seluruh umat Islam. Namun makna zahir ini tidaklah dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah sebagian besar, menimbang hadis tentang Ta'ifah Mansurah, di mana akan tetap ada orang yang konsisten dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ikut-ikutan mengikuti jejak umat-umat terdahulu. Dalil yang kelima, terdapat dalam sunnah mutahharah, dalam hadis, perintah untuk menyelisihi ahli kitab dalam banyak masalah, di antaranya perintah untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis, perintah untuk mengubah uban yang berwarna putih dengan warna yang lain selain hitam, perintah untuk sholat dengan menggunakan sandal dan khuf, perintah untuk menyegerakan berbuka puasa, perintah untuk mengkonsumsi makan sahur, perintah untuk berpuasa sehari sebelum hari Asyura atau setelahnya. Perintah untuk mengubah warna uban dengan warna yang lain selain hitam, perintah anjuran. Perintah sholat dengan sandal, juga perintah istihbab, anjuran. Perintah untuk menyegerakan berbuka, juga hukumnya mustahab, dianjurkan. Perintah untuk mengkonsumsi makan sahur, ini juga anjuran. Berpuasa sehari sebelum 10 Muharram, juga anjuran. Perintah untuk bi'fa'ilihyah, membiarkan jenggot, perintah yang hukumnya wajib. Ini, maka perintah-perintah untuk menyelisihi orang kafir dalam poin-poin ini, ya, tidak mesti hukumnya wajib. Bahkan dari contoh-contoh yang dibawakan, lebih banyak yang hukumnya mustahab dibandingkan wajib. Kemudian dalil yang keenam, yaitu dalil iktibar, dalil akal sehat, bahasanya mencocoki orang kafir, terdapat padanya mafasid, sisi negatif yang besar. Penjelasannya sebagai berikut. Sehingga poin yang kedua, dzikru ba'dil mafasid, beberapa dampak negatif murattabah yang merupakan dampak dari musabahatul kafirin, menyerupai orang kafir. Yang pertama, kesamaan fi hati zahir dalam perilaku lahiriah, turisu akan membuahkan kecocokan dan keserupaan di antara dua orang yang mirip. Fil batin, keserupaan dari sisi batin. Kenapa ini bisa terjadi? Ala wajil musaraqah. Yang ini terjadi tanpa diketahui. Tiba-tiba terjadi. Ya, muncul demikian. Dan tidak harus, kesamaannya tidak harus banyak. Misalnya orang, ya, sama-sama orang Indonesia ketemu di luar negeri, ya, ketika itu kemudian atau, ya, ketemu di luar negeri sama-sama pakai songkok hitam misalnya. Maka tiba-tiba ada kemudian tanasob hati, ada kedekatan hati. Oh, ini saudara saya itu, ya, enak, sama-sama pakai songkok hitam. Dan itu muncul tiba-tiba. Ya, muncul tiba-tiba. Watadarut al-khafi, dan bertahap yang samar. Dan ini adalah perkara yang mahsus indrawi, bisa ditangkap dengan indra. Ya, boleh contohkan, karena orang yang memakai pakaian khas ulama, akan dia jumpai pada dirinya satu semangat atau satu macam, yaitu satu macam semangat bergabung dengan mereka, wahakada, dan demikian. Seorang yang memakai pakaian tentara langsung kemudian gaya berjalannya itu menyesuaikan dengan pakaiannya, karena ada perubahan kecondongan hati gara-gara pakaian. Kemudian yang kedua, kesamaan dengan orang kafir dalam tampilan lahiriah tujib menyebabkan al-ikhtilat al-zahir, adanya percampuran dari sisi lahiriah, sehingga hatta yartafi'a, sehingga hilang at-tamyiz, kemampuan untuk membedakan ini penampilan muslim ataukah kafir. Fayazulu, maka hilanglah al-hajiz an-nafsi, pembatas ya, an-nafsi, kejiwaan, antara al-mahdiyin, orang-orang mendapatkan hidayah yaitu kaum muslimin, al-mardiyin, yang mendapatkan ridha Allah, dengan mardubi alaihim, Yahudi, wad-dhalin, dan Nasrani. Maka yang sarimu, maka hilanglah bidzalika, karena itu ikatan wala wal-bara, ikatan al-mu'alah, loyalitas, wal-mu'adah, dan kebencian. Kemudian menyerupai orang kafir yujibu, menyebabkan gembiranya hati mereka dengan apa? Dengan kebatilan yang mereka miliki. Maka mereka melihat kaum muslimin saru, berubah menjadi cabang orang-orang kafir dalam kekhasan agama orang kafir. Wadhalika, dan hal itu menyebabkan kuatnya hati mereka dan mantap dan lapangnya dada mereka, mantapnya mereka. Warubama, dan boleh jadi menyebabkan mereka hal itu, dalika hal tersebut, atau ma'ahum, membuat mereka punya tamak dan keinginan, intihazil furasi, untuk memanfaatkan kesempatan, wastidlal, dan menghinakan kaum muslimin yang lemah-lemah. Dan poin yang ketiga, menyelisih orang kafir adalah diantara maqasiduddin, tujuan syariat. Sungguh Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam yang merupakan siratal mustaqim. Allah wajibkan atas makhluk untuk ayas'aluhu, memohon kepada Allah hidayah setiap hari dalam salatnya. Kemudian siratal mustaqim ini yatadhamman, mengandung sejumlah poin batin yang fil qalbi, yang ada di dalam hati, berupa keyakinan dan keinginan. Demikian juga mengandung poin-poin lahiriah berupa ucapan, ritual ibadat, dan al-adat, perkara non-ibadah. Dan perkara batin dan perkara zahir, di antara keduanya terdapat hubungan erat, wa munasabah, dan kecocokan. Fa'ina mayakumu bil qalbi, minas su'ur wal hal. Hal itu artinya keadaan hati, cinta, benci, takut dan yang lain. Itu namanya hal. Maka as-su'ur wal hal, perasaan dan kondisi hati yang ada pada hati seseorang, yujibu akan menyebabkan perkara lahiriah. Demikian juga sejumlah akmal aktivitas yang ada pada lahiriah itu menyebabkan lil qalbi, bagi hati, perasaan dan kondisi hati. Maka artinya kondisi hati mempengaruhi lahiriah. Ya, dalilnya hadis An-Nu'man bin Bashir, ala inna fil jasati mudghah. Kemudian penampilan lahiriah, kondisi lahiriah mempengaruhi batin. Dalilnya hadis tentang perintah untuk merapikan saf. Saf sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Rapikan saf kalian, jika tidak Allah akan membuat hati kalian berselisih. Maka aktivitas lahiriah semacam merapikan saf berdampak pada perselisihan hati. Wa min huna, maka dari sini berarti Shiratal Mustaqim itu mengandung ucapan dan perbuatan. Ma yubayinu, sehingga terbedakan jalan orang yang dimurkai yaitu Yahudi, jalan orang yang tersesat yaitu Nasrani. Maka Allah perintahkan menyelisih mereka dalam tampilan lahiriah, fi hadhi adh-dhahir. Karena itu akan menuntun kepada mencocoki mereka dalam perkara selain itu. Wadhalika, dan hal tersebut karena semua kelakuan orang kafir, Yahudi, Nasrani dan selain mereka, wamahum alaihi minal hadyi, dan perilaku yang mereka miliki, demikian juga akhlak yang mereka miliki, itu cuma ada dua kemungkinan bagi seorang muslim. Ayakuna mudhiran, membahayakan seorang muslim, au mungkisan, atau mengurangi kesempurnaan seorang muslim. Maka dilarang dan kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Karena kata Ibn Taimiyah, tidak bisa kita bayangkan ayakuna syai'un. Dibayangkan saja tidak bisa, apalagi jadi kenyataan. Ayakuna syai'un min umurihim, ada satu perilaku orang kafir yang itu kamilan, adalah sebuah kesempurnaan. Yang ternyata kesempurnaan tersebut belum diajarkan oleh Islam. Itu tidak mungkin. Maka cuma ada dua kemungkinan, membahayakan atau menyebabkan kita jauh dari kondisi sempurna. Fa'ilan, maka jika demikian, maka menyelisih orang kafir di dalamnya terdapat manfaat dan kebaikan bagi kita dalam semua urusan kita. Sampai-sampai mahum alaih, apa yang mereka miliki berupa itqan, menguasai secara bagus sebagian perkara dunia, qad yakunu, boleh jadi membahayakan perkara akhirat. Wa bima huwa ahamu minhu min umur dunia, atau membahayakan perkara dunia yang lebih penting. Maka menyelisih orang kafir adalah satu kebaikan bagi kita. Wabil jumlah, kesimpulannya, fal kufru, maka kekafiran itu seperti penyakit pada hati, atau lebih jelek lagi, jika hati itu marid dan sakit, lam yasiha sayunal a'dha'i, maka tidaklah sehat anggota badan yang lain, sihatan mutlakotan, dengan sehat yang sempurna. Wa inna ma'asolahu, maka kebaikan adalah Anda tidak menyerupai orang yang hatinya sakit dalam satupun kekhasan mereka. Wa in khafiya alaika, meskipun Anda tidak mengetahui penyakit dari anggota badan tersebut. Lakin akan tapi cukup Anda ketahui rusaknya pokok, yaitu hatinya. Labuta, tidak boleh tidak, itu akan mempengaruhi pada cabang, yaitu anggota, aktivitas anggota badannya. Kita ketahui orang kafir itu orang yang sakit hatinya dengan sakit yang parah, yaitu sakit kekafiran. Maka kita yakin itu ngefek pada perbuatannya. pada tingkah polanya. Ini. Maka ini orang ini jelas kita tahu pokoknya sakit. Maka meskipun kita tidak tahu bagian mana dari tangannya atau kakinya yang sakit, maka tinggalkan dan jauhi, jangan serupai orang yang sakit hatinya. Ibn Taymiyah mengatakan bahwa hakikatul amri, kesimpulannya, semua aktivitas orang kafir dan perkara khas mereka, labudda, tidak boleh tidak di dalamnya terdapat kerusakan. Yamna'uha an tatima manfaatun biha, yang karena kerusakan tersebut menghalangi perkara-perkara orang kafir itu sempurna manfaatnya. Seandainya kita andaikan baiknya satu dari perkara khas orang kafir dan itu baik ala tamam 100%, lastahaqqa bidzalika, tentu orang kafir ini berhak dengan kebaikan 100% yang dia miliki ganjaran akhirat. Walakin akan tetapi, yang benar wajib kita yakini semua kelakuan orang kafir, perbuatan khas orang kafir, cuma ada dua kemungkinan. Imma fasidah, boleh jadi merusak, kerusakan, atau naqisah, atau ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan. Maka segala puji milik Allah atas nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung dan induk segala kebaikan. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, dengan pujian sebagaimana yang disukai dan diridai oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Faqad tabayyana, maka jelaslah bahasanya semata-mata menyelisih orang kafir satu hal yang diperintahkan oleh syariat fil jumlah secara global. Wadhalika, dan hal tersebut karena menyerupai orang kafir adalah aslu durusiddin, adalah pokok atau kaedah hilangnya agama. Awal dari hilangnya agama dan syariat agama itu menyerupai orang kafir. Dan awal dari munculnya kekafiran dan kemaksiatan. Sebagaimana melestarikan sunnah para nabi dan syariatnya adalah akar segala kebaikan. Dan maksud dari diutusnya para rasul adalah Allah ingin menampakkan agama Allah yang lebih unggul di atas seluruh agama. Sehingga jadilah menyelisih orang kafir min akbari maqasidil bi'tsati, termasuk tujuan pengutusan para nabi yang paling besar. Ya, maka inna tasabbuha bil kafirin, maka menyerupai orang kafir adalah penyimpangan yang berbahaya. Jiddu khatirin, betul-betul bahaya. Karena ini adalah penyimpangan berkenaan dengan keyakinan hati yang kemudian berjalan pada perilaku dan semua tindakan. Kemudian poin yang keempat, hubungan antara bid'ah dalam agama dengan menyerupai orang kafir. Ya, kemarin telah kita singgung kaidah beliau, semua tasabuh dengan orang kafir adalah bid'ah. Ya, dan tidak semua bid'ah itu bentuknya tasabuh dengan orang kafir. Beliau katakan, bid'ah dalam agama lebih umum dan lebih luas cakupannya. Karena makna bid'ah itu, karena bid'ah itu terwujud dari dua bentuk, dari dua sisi. Yang pertama, mendekatkan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan. Yang kedua adalah keluar dari ketentuan, dari koridor agama. Nah, hadal wajahu, bentuk yang kedua ini, keluar dari koridor agama, yatadhumman, mengandung diantaranya adalah menyerupai orang kafir. Wabihadhan nadhar, maka dengan sudut pandang ini yatabayan jelaslah bahwa semua bentuk menyerupai orang kafir tercakup dalam pengertian bid'ah dan mengada-ada dalam agama. Idzan fal alaqa, maka hubungannya idzan jika demikian antara bid'ah dengan tasabuh adalah al-umum wal khusus, yang mutlak. Id karena bid'ah itu lebih luas secara mutlak daripada tasabuh, dan semua tasabuh bagian dari bid'ah. Walidzalika, oleh karena itu sah untuk kita katakan semua tasabuh adalah bid'ah, dan namun tidak semua bid'ah itu tasabuh. Dan apa alasan beliau dengan kaidah ini bahasanya semua tasabuh adalah bid'ah? Penulis tidak punya alasan kecuali sekedar satu nukilan dari Ibnu Taimiyah. Cuma punya alasan satu nukilan dari Ibnu Taimiyah, yaitu nukilan yang akan beliau bawakan. Ibnu Taimiyah mengatakan wa aslun akhar, maka kaidah yang lain, kuluma semua perkara yang mereka menyerupai dalam perkara tersebut dengan orang kafir, baik itu perkara ibadat ataupun perkara adat atau dua-duanya. Huwa minal muhdasat, dia termasuk perkara yang diada-adakan dalam umat ini. Huwa minal bid'ai, termasuk bid'ah. Idil kalam, namun ingat, kalam fi makana min khasaisihim. Pembicaraan ini yaitu tentang tasabuh yang terlarang itu khusus untuk khasaisihim, hal yang merupakan kekhasan orang kafir. Maka semua dalil yang menunjukkan dari Quran, Sunnah dan Ijma menunjukkan jeleknya bid'ah dan dibencinya bid'ah, boleh jadi dengan status hukum haram ataukah makruh tanzih, tandarju hadil musyabahat, maka menyerupai orang kafir itu tandarju tercakup fiha, di dalam dalil-dalil yang menunjukkan jeleknya bid'ah. Faistami'u, maka terkumpul fiha di dalam tasabuh, annaha bid'atun muhdasatun, dia adalah bid'ah yang diada-adakan, dan yang kedua menyerupai orang kafir. Dan masing-masing dari dua label ini mujibun linahyi, itu menghasilkan dan menyebabkan adanya larangan. Maka di paragraf yang terakhir baru saja kita baca, Ibnu Taimiyah menyampaikan bahasanya jeleknya bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama adalah jelek sehingga hukumnya haram, tahriman. Dan jelek dan hukumnya tanzihan, makruh. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan semua bid'ah itu kubah. Semua bid'ah itu buruk, semua bid'ah itu jelek. Namun jelek di sini tidaklah semuanya artinya haram dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Namun ada yang jelek dengan status haram, dan ada yang jelek dengan status tanzih, makruh, biasa. Kemudian dari dua, dari kutipan ini penulis membuat kesimpulan kaidah yang tadi telah disampaikan, bahasanya semua bentuk tasabuh, baik itu dalam perkara adat ataupun perkara ibadat, adalah bid'ah. Dan tidak semua bid'ah itu adalah tasabuh, karena kebid'ahan tasabuh itu letaknya adalah al-khurud anidumiddin, menyimpang dari koridor syariat, penyimpangan dari koridor syariat. Sedangkan ada bid'ah jenis yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan. Namun wallahu ta'ala a'lam, perkataan Ibnu Taimiyah ini wajib kita kembalikan kepada kaidah tentang masalah bid'ah. Bahasanya bid'ah itu manakala fi amrina hadza, dalam perkara ini dinisbatkan kepada agama ma laisa minhu, padahal bukan bagian dari agama. Fi amrina hadza dinisbatkan kepada Islam ma laisa minhu, sesuatu yang bukan dari Islam. Adapun jika tasabuh menyerupai orang kafir itu tidak kemudian dijadikan sebagai bagian dari dan dianggap atau diperlakukan sebagai bagian dari Islam, dan dia adalah di perkara al-adat, perkara non ritual ibadah dan bukan syiar, ya, maka dia tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Kemudian sejumlah kaidah berkenaan dengan kaidah ini. Jika telah jelas bahasanya menyelisih seorang kafir di antara perkara yang dimaksudkan oleh syariat, maka larangan untuk mencocoki orang kafir, lihat di tabali di sini, innama yakhtasu bima kana min khasa'isihim min ibadatin au adatin. Maka kaidah tentang larangan tasabuh itu hanya berlaku untuk makana min khasa'isihim, hal-hal yang merupakan kekhasan orang-orang kafir. Kekhasan orang-orang kafir di bidang perkara ritual ibadah atau non ibadah, sehingga ditegaskan tidaklah tercakup dalam pembahasan tasabuh malah tisosok lahum bihi, hal-hal yang bukan kekhasan orang kafir. Maka hal-hal yang bersifat netral bukan menjadi kekhasan orang-orang kafir, semacam penggunaan teknologi-teknologi baru, komputer, telepon, mobil, pesawat terbang dan yang lain, maka itu tidak termasuk dalam bab musabahatul kafirin. Kemudian mencocoki orang kafir itu terlarang secara mutlak, baik diiringi dengan niat seru menyerupai mereka atau tanpa niat. Dan ini terlarang baik nampak dampak negatif dari tasabuh tersebut atau tidak nampak. Jadi ada tiga kaedah. Kaedah yang pertama, hal-hal yang bukan kekhasan orang kafir tidak ada unsur tasabuh di dalamnya. Maka layan darju, maka tidaklah tercakup dalam pengertian menyerupai orang kafir, sehingga tidak dituntunkan menyelisih mereka dalam hal ini. Hal-hal yang layu tasawwar, tidak bisa kita bayangkan kalau itu menjadi kekhasan orang kafir. Kenapa? Karena hal tersebut adalah hal yang dituntut oleh tabiat kehidupan dan beresnya dan bagusnya penghidupan. Minal adat, berbagai macam aktivitas non-ibadat, wasinaat dan industri. Karena berkendaraan, naik mobil, naik pesawat terbang, itu bagian dari istiqomatil ma'ash, nyamannya kehidupan. Ada teknologi baru sehingga perjalanan lebih nyaman, maka semua orang menginginkannya dan memakainya. Maka di antara contoh dari kaidah ini, memanfaatkan hasil industri duniawi, ya, diproduksi oleh orang kafir, kasairil maraqib, yaitu semua bentuk maraqib kendaraan, semua bentuk sarana komunikasi wal iklan dan media massa dan mass media, fahadha ghairu mundarijin, maka itu tidak tercakup dalam pengertian tasabuh yang terlarang. Nah, kemudian apa tolak ukur ini kekhasan orang kafir ataukah tidak? Wadhabitu dan dhabit, telah ukur untuk mengetahui ma yu'addu, hal yang dihitung sebagai kekhasan orang kafir ataukah tidak dihitung sebagai kekhasan orang kafir, yurja'u fihi ilal urfi wal adah, itu kembali kepada, mengacu kepada budaya dan adat kebiasaan masing-masing negeri kaum muslimin. Ya, masing-masing negeri kaum muslimin. Dan kaidah ini kemarin telah kita coba pakai, ya, ketika kita bahas contoh-contoh tasabuh yang beliau sampaikan, ya. Maka apa yang beliau sampaikan di depan tentang contoh-contoh tasabuh, ya, perlu kita timbang pakai kaidah yang beliau tetapkan sendiri di belakang, yaitu manakala budaya mengatakan ini kekhasan orang kafir, ini identik dengan orang kafir. Kalau itu sesuatu yang sudah tidak lagi jadi identik orang kafir, maka menilainya, melabelinya sebagai bentuk tasabuh dengan orang kafir, satu hal yang tidak tepat. Namun perlu ada catatan penting tambahan untuk kaidah ini. Acuannya adalah uruf dan budaya, kecuali ada kecualinya. Hal-hal yang merupakan syiar agama orang kafir. Kalau itu merupakan syiar agama orang kafir, meskipun itu tidaklah menjadi identitas khas orang kafir, tetap tasyabuh. Contohnya seandainya di satu negeri, di situ kaum muslimin familiar pakai kalung salib misalnya. Sudah familiar. Itu bukan ciri khas orang Nasrani di situ. Oh, itu cuma ciri khas ya, orang keren-kerenan gitu. Ya, maka meskipun itu tidak menjadi identitas orang kafir di tempat tersebut, itu tetap tasyabuh. Karena palang salib adalah adalah syiar dan simbol kekafiran. Maka meskipun dominan, merata, tersebar, itu tetap tasabuhun. Adapun perkara yang lain yang bukan semacam ini, maka sebagaimana dikatakan oleh penulis, tolak ukurnya kembali pada budaya. Ketika budaya mengatakan ini masih identitas khas non-muslim, maka jika ada orang muslim, seorang muslim yang melakukannya, dia terjumus dalam musabahatul kafirin. Famata maka jika sabata terbukti secara budaya bahasa satu perbuatan adalah mayakhtasu, kekhasan orang kafir, maka difonis dengan itu tasabuh. Wayadzuru dan layak untuk kita ingatkan dalam kesempatan ini tentang taksir pengaruh perbedaan kondisi, adat dan tempat serta zaman fil hukmi, tentang hukum ini kekhasan orang kafir bi fi'lin ma, dalam untuk satu perbuatan atau bukan kekhasan orang kafir. Maka apakah satu hal itu kekhasan orang kafir ataukah tidak, itu sangat terpengaruhi kondisi, tempat dan zaman. Contohnya adalah memakai bantal, memakai celana panjang atau bantalun. Bagi laki-laki dulu ini adalah perkara yang menjadi kekhasan orang-orang kafir. Akan tapi fil ukut, ukut jamak dari akdun, akdun artinya 10 tahun. Fil ukudil qalilah, bahasa Indonesianya dekade. Dekade itu 10 tahun. Di beberapa dekade terakhir, fil ukut al qalilah al madiyah, di beberapa dekade terakhir, asbaha minal umuril ma'lufah, memakai bantalun adalah di antara perkara yang familiar, biasa, al-mu'tadah biasa di mayoritas negeri-negeri kaum muslimin. Sampai-sampai Saudi sekalipun. Walam ya'adu, dan tidaklah lubsul bantal, memakai bantalun, perkara yang menjadi ciri pembeda orang kafir. Walahuwa min khasaisihi, maka dia tidak lagi menjadi kekhasan orang-orang kafir. Namun di masa silam itu kekhasan orang-orang kafir. Bahkan termasuk di negeri kita di Indonesia. Karena itu dulu di antara fatwa Bahsul Masail di NU di zaman penjajahan, mereka menegaskan bahwasanya dasi, demikian juga pantolun, adalah satu hal yang terlarang dengan alasan musabahatul kafirin. Wabihadhan nadhar, maka dengan sudut pandang ini mungkin untuk kita katakan bahwasanya memakai pantolun dari sisi asal tidak ada hubungannya dengan menjumpai orang kafir fi asrina hadha, di masa kita saat ini. Id karena la yu'addu min khasa'isihim, sudah tidak lagi dinilai sebagai kekhasan mereka. Akan tapi la buta, tidak boleh menatanabu perhatian bahasanya statement di atas tidaklah membenarkan mencocoki orang kafir dalam sifat bantalun yang dipakai. Dan hal-hal yang berkenaan dengan hayat, dengan penampilan, penampilan lahiriah saat memakai bantalun. Hai sudimana amat tersebar di negeri kaum muslimin mengikuti orang yang suka joget-joget, dan ini adalah tindakan mujun. Mujun itu tidak punya rasa malu. Maka biasa di buku-buku yang kita baca, joget-joget itu, orang yang suka joget-joget itu ahlul mujun, orang yang tidak punya rasa malu. Mengikuti orang yang suka joget-joget, penyanyi atau yang lain, juga aklam riyadhah, tokoh-tokoh, olahraga dan semacam itu dalam model memakai bantalun. Dalam model bantalun yang dipakai, maka ada kemudian yang lagi ngetren sekarang celana model apa jutbray atau apa pensil atau dan sebagainya. Mimalai orfu, yang ini tidaklah dikenal kecuali minjatihim, dari arah mereka, yaitu tokoh olahraga orang kafir atau ahlu rokos, artis dari kalangan orang kafir. Maka modelnya tidak boleh, tidak boleh tasabuh dengan orang kafir. Bantalunnya secara umum tidak masalah, namun catatan penting kata beliau, modelnya tidak boleh menyerupai atau meniru yang merupakan kekhasan orang-orang kafir. Dan kekhasan orang-orang kafir itu mencakup dua hal, perlu diketahui mencakup dua hal, kekhasan orang kafir secara umum dan kekhasan tokoh-tokoh orang kafir. Dua-duanya terlarang, dua-duanya termasuk musabahatul kafirin. Ini model celana ini tidak kemudian dominan di negeri kafir, di Eropa misalnya. Namun itu adalah model khas pemain sepak bola siapa gitu, yang dia orang kafir. Atau artis siapa gitu yang merupakan orang kafir. Maka model bantalun ini jadinya dia tidak bermasalah karena modelnya model tokoh orang kafir. Demikian juga termasuk hal yang sudah tidak lagi menjadi tasabuh adalah memakan makanan pakai sendok. Demikian juga menikmati makanan di atas towala, di atas meja makan. Faqad dhahara, maka nampak anna dhalika, bahasanya itu semua bukalah lagi kekhasan orang-orang kafir. Walhasil, maka kesimpulannya, anamala yang dari juz, hal yang tidak tercakup di bawah pengertian tasabuh dengan orang kafir, minal umuri al-adiyah, berupa perkara-perkara adat yang murni, perkara adat itu terikat dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, bahasanya at-tamyiz, cara untuk membedakan apakah ini kekhasan orang kafir, wa ma laisa min khasa'isihim, dan bukan kekhasan orang kafir, rujukannya, referensinya adalah ilal adah wal urfi, adat dan budaya. Sehingga ini yakhtalifu, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat dan keadaan. Kemudian tidaklah terdapat dalam syariat Islam larangan khusus anha dari hal tersebut, semacam larangan berubah dengan materi yang haram, atau larangan memiliki sutra sebagai pakaian bagi laki-laki, bercincin dengan emas bagi laki-laki. Ini poin yang kedua, perkara adat dari perkara adat yang bukan kekhasan orang kafir itu boleh selama tidaklah dilarang secara spesifik dalam Islam. Kemudian yang ketiga, anna mukhalafatahum, bahasanya menyelisih mereka dalam sifat, dalam model satu hal yang diperintahkan, kontrol imkan sesuai dengan kadar kemampuan. Ya, maka jangan serupa dengan model mereka dalam masalah mungkin misalnya sendok, atau mungkin dalam bentuk meja makan, atau dalam tadi celana, model celana bantolunnya. Maka ini satu, tidak serupa dengan model-model mereka dalam pengertian menyelisih mereka, satu hal yang dituntunkan. Famata, maka jika tidak memungkinkan bagi seorang muslim menyelisih orang kafir dalam asal perbuatan, fa'inau yasiru, maka berpindah dengan menyelisih orang kafir dalam sifat perbuatan tersebut dan tata cara melakukan perbuatan tersebut, mastato'a ila dalika sabila, selama seorang muslim mampu untuk melakukannya. Wal aslu fi dalika, dan dalil masalah ini, ana makana minal ibadati masru'an fi syari'ataini, bahasanya ibadah yang disyariatkan dalam dua syariat, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat umat terdahulu, atau yang disyariatkan untuk kita dan mereka melakukannya, semacam puasa Asyura, atau ya, asal dari salat dan puasa. Fayu'tabihi, maka perbuatan tersebut dilaksanakan karena dia dituntunkan dan dilakukan dalam bentuk yang dituntunkan. Lantas taqa'u al-mukhalafatu, menyelisih orang kafir itu, hahuna, dalam kasus semacam ini, taqa' hanya terjadi pada sifat al-amal, sifat perbuatan dan tata cara pelaksanaan perbuatan. Maka puasa Asyura dituntunkan untuk dalam syariat Bani Israel dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyelisih orang kafir tidak dengan bentuk meninggalkan puasa Asyura, namun dengan tata cara pelaksanaannya, yaitu tidak hanya puasa tanggal 10 Muharram, namun puasa sebelumnya atau setelahnya. Namun perlu diketahui, ulama berselisih pendapat apakah puasa Asyura cuma satu hari itu makruh ataukah tidak makruh. Karena ada unsur tidak menyelisihi orang kafir, karena ada unsur tidak menyelisih orang kafir, karena supaya tidak serupa dengan orang kafir, maka dituntunkan untuk puasa sehari sebelumnya ataukah sehari setelahnya. Nah, maka gimana kalau orang itu puasa hanya satu hari, tanggal 10 Muharram saja, apakah yang dia lakukan makruh ataukah tidak makruh? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang dipilih oleh Abdul Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala, tidak makruh, mubah. Mubah. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun puasa Asyura cuma satu hari saja. Maka di sini kita lihat bahasanya hal yang mengandung unsur menyerupai orang kafir terkadang hukumnya mubah. Tidak mesti harus terlarang, makruh atau haram. Bisa jadi hukumnya mubah karena sejumlah alasan dan argumen tertentu. Famin dzalika, maka di antaranya adalah sa'i antara Safa dan Marwa dan siar atau kegiatan haji yang lainnya. Maka itu adalah bagian dari syiar Allah, meskipun orang jahiliyah melakukannya fil jumlah secara umum. Namun Nabi menyelisih tata cara haji orang jahiliyah dalam masalah wukuf di Arafah. Maka Nabi wajibkan agar kaum muslimin berada di Arafah sampai tenggelamnya matahari, menyelisihi hajinya orang jahiliyah yang meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Demikian juga dalam masalah bertolak dari Muzdalifah, Nabi mengajarkan untuk di pagi hari setelah sisi timur itu terang namun belum terbit. Namun belum terbit matahari, dalam rangka menyelisihi hajinya orang-orang jahiliyah yang mereka bertolak meninggalkan Muzdalifah setelah terbit matahari. Wa misalu dzalika, ya, maka dari pembahasan di atas kemudian juga dilebarkan bukan hanya dalam masalah perkara ibadat namun juga perkara adat. Ya, tadi kita sedang membahas bahasanya menyelisih orang kafir dalam sifat, dalam tata cara perbuatan, sifat perbuatan satu hal yang diperintahkan. Nah, apa dalilnya? Dalilnya itu berkenaan dengan masalah ritual ibadah, berkenaan dengan puasa Asyura dan yang lain, di mana ketika ada satu aktivitas yang dituntunkan dalam dua syariat atau disyariatkan oleh adalah hanya pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun mereka juga melakukannya, ya, maka mukhalafatul kufar itu tidak dalam asal perbuatan namun pada cara pelaksanaan perbuatan. Maka dalilnya dalam perkara ibadat, namun ini didalili untuk global semua perbuatan. Wa misalu dzalika, semisalnya adalah makana min umuril adat al mahdha, perkara-perkara adat yang murni adat, semacam penemuan-penemuan duniawi. Fa inal mukhalafata, maka tindakan kita dalam menyelisihi mata kanat mumkinatan ketika itu memungkinkan, inama tahsulu hanyalah dilakukan dari sisi kaifiyah wasifat, tata cara dan sifat. Maka lihat perkara di atas yang asalnya adalah pembahasan tentang masalah ibadat dilebarkan kepada perkara adat. Ya, maka ya, ketika dalam masalah penggunaan, ya, penggunaan mukhtaraat ad-dunyawiyah, penemuan-penemuan baru, maka menyelisih seorang kafir tidak dengan meninggalkannya, namun dengan seorang muslim punya adab dan etika tersendiri dalam penggunaannya. Pakai mobil, doanya beda. Ya, doanya beda. Ya, kita pakai berdoa, ya. Kita pakai berdoa yang tentu ini berbeda dengan bacaan dengan orang kafir yang boleh jadi tidak berdoa atau berdoa dengan doa ala mereka. Ya. Maka nanti adab dalam penggunaannya, ya, ya, kita gunakan adab-adab Islam sehingga dengan ini kita menyelisihi orang kafir dalam masalah penggunaan mobil. Demikian juga penggunaan handphone, ya, ya, komunikasi dengan handphone, maka ada adab-adab dalam penggunaannya yang kita terapkan. Sehingga dalam hal ini sifat dari penggunaan handphone seorang muslim beda dengan penggunaan handphonenya orang kafir. Kemudian di antara penerapan kontemporer untuk kaidah ini, tidak boleh albatta sama sekali mengekor orang kafir dalam apa yang disebut dengan model pakaian. Mudot wal mudilat, artinya model maksudnya. Alati amma al-bala'u biha, di mana bencana gara-gara model itu demikian merata di masa ini. Haisu innaha, di mana ya, model-model pakaian itu tadaduman mengandung muasofat, kriteria, wahai'at dan bentuk. Li asnafin minal albisa wa zina, berbagai macam bentuk pakaian dan aksesoris pakaian, aksesoris at-tabi'ah lah yang mengikuti pakaian tersebut. Wahadakulu, dan ini semua, innama ukhida minal kafirin, diambil dari orang-orang kafir. Ya, maka model-model yang itu merupakan ada padanya aksesoris khas orang kafir, ya, dan identik dengan orang kafir. Nah, ini yang tidak boleh diikuti. Kemudian minal muta'ayan, menjadi sebuah keniscayaan atas kaum muslimin dalam memanajemen al-ihtifalat, acara-acara, wa iqamatil munasabat, dan mengadakan acara-acara, hendaklah mereka menyelisih orang kafir dalam kebiasaan mereka dan manahijim dan tata cara mereka. Wa ya al-marasim wa taratib al-mutaba'ah, itulah sejumlah ketentuan wal taratib dan urutan yang diikuti, yang disebut dengan protokoler atau etik. Maka hendaknya jika itu dilakukan oleh seorang muslim, hendaknya beda, tidak kemudian copy paste dengan orang kafir. Karena apa? Karena kita bisa memungkinkan, kita punya kemampuan untuk menyelisihi. Kita punya kemampuan untuk menyelisihi. Maka beliau sampaikan, ketika kaum muslimin itu pengendali dalam acara-acara haflah, contohnya haflah tutakharut, kemudian haflah kelulusan atau wisuda, maka hendaknya seorang muslim bikin protokolernya, bikin kemudian acaranya, jangan kemudian jiplak orang kafir mi'ah fil mi'ah, namun bikin kemudian aturan main tersendiri, karena ini adalah bagian perkara adat yang mungkin memungkinkan bagi kita untuk menyelisihi mereka dalam sifat dan kaifiyah. Dan tadi disampaikan, mukhalafatuhum fi sifat matlubatun qadral imkan, ketika memungkinkan tidak ada masalah jika kita bikin urutan acara demikian dan aturan demikian, seragam demikian, kostum yang demikian. Tidak ada masalah, tidak ada madarat, maka hendaknya kaum muslimin menyelisihi mereka. Kemudian nyata ayam menjadi sebuah keniscayaan atas kaum muslimin berkenaan dengan al-alfat, kata-kata dan nama, menjaga hawiyatihim, identitas kaum muslimin. Di masa aulamah, di masa globalisasi, wal infitah dan keterbukaan saat ini. Hai sutasallala, di mana masuk pelan-pelan ke negeri Islam, kata-kata asing yang, kata-kata ajnabiyah, gharbiyah, kata-kata barat yang asing. Misalnya wudiat yang diletakkan di pintu-pintu toko wal matajir, tempat jualan. Wajulat fil a'lal binayat, kemudian diletakkan di bagian atas bangunan, asahiqah yang megah, wal amair, dan amair jamak dari imarah. Imarah itu artinya rumah. Di atas rumah, hatta yukhayyalu lisair, sehingga timbullah khayalan pada orang yang berjalan di negeri tersebut, kalau dia sedang jalan di negeri barat dan bukan di negeri Islam. Maka beliau mengingatkan untuk tidak tasabuh dengan orang kafir dalam masalah al-alfad, kata-kata yang merupakan kekhasan orang kafir, misalnya dalam masalah nama anak. Ya, demikian juga beliau sebutkan tadi nama-nama untuk bangunan, nama toko, ya, nama ini, kemudian niru menggunakan kata-kata khasnya orang kafir. Nah, ini satu keniscayaan untuk dihindari. Bal inna hadzal wabah, bahkan wabah ini qad sara, telah berjalan pada sekelompok dari kaum muslimin sampai pada penamaan anak-anak mereka, baik anak laki-laki ataupun perempuan, dengan nama-nama dakhilah, nama-nama yang merupakan infiltrasi alal Islam wa ahlihi, pada Islam dan kaum muslimin. Fantaqala, maka berpindahlah, mengekor orang kafir, semula di luar rumah sampai akhirnya masuk ke dalam rumah. Bahkan wasala al-halu, keadaannya sampai bilba'di, pada sebagian orang istisaghati membolehkan atau nyaman dengan nukhbah, sejumlah kata-kata dan istilah asing, atau menyisipkan kata-kata asing, atau merasa cukup dengan kata-kata asing dan meninggalkan bahasa Al-Quran, dalam hal ini untuk orang Arab, bahasa Arab, kama huwa hasilun, sebagaimana terjadi pada bahasa mass media, bahasa sehafah, bahasa jurnalistik, ya, kemudian kamus iktisadiyin, para pakar ekonomi, wasasa dan politik. Ya, ini kaidah yang pertama, kaidah penting yang pertama berkenaan dengan masalah tasabuh kepada orang kafir. Bahasanya yang terlarang itu adalah larangan tasabuh hanya tertuju pada kekhasan orang-orang kafir. Maka jika bukan kekhasan orang-orang kafir, tidak masuk dalam bab tasabuh. Dan tolak ukur kekhasan adalah al-urfu, budaya. Yang ini tentu berarti berbeda-beda dengan perbedaan tempat dan zaman serta negeri. Di satu tempat itu tasabuh dengan orang kafir, maka di tempat lain boleh jadi tidak lagi tasabuh dengan orang kafir. Kemudian kaidah yang kedua, niat tasabuh, niat serupa dengan orang kafir, bukan syarat untuk haram dan terlarangnya tasabuh. Satu hal yang telah diketahui bahasanya, ilah dari dilarangnya menyerupai orang kafir, tata jala itu tampak dari bahwasanya menyerupai orang kafir secara perbuatan itu sendiri adalah mafsadah, atau jalan menuju mafsadah. Dan para ulama telah menegaskan bahasanya yang namanya dharai, sarana menuju kejelekan, itu terlarang secara mutlak. Sabata mata sabata, jika terbukti bahwasanya dia memang mengantarkan kepada kejelekan tanpa menimbang dan tanpa menoleh apakah pelakunya itu berniat untuk mendapatkan mafsadah tersebut ataukah tanpa niat, baik dia mengetahui mafsadah atau tidak mengetahuinya. Maka ini kaidah penting tentang hal yang terlarang karena saddan lidari'ah, menutup jalan kejelekan. Maka itu terlarang apapun niat pelakunya. Itu terlarang apapun niat pelakunya. Para ulama mengatakan, misalnya contohnya adalah dilarang jual beli senjata tajam saat terjadi fitnah, saat terjadi perang saudara antara kaum muslimin. Maka ini terlarang karena saddan lidhari'ah. Maka larangan ini tidak melihat niat. Tidak melihat niat. Yang jelas itu terbukti itu jalan menuju kepada kejelekan. Itu jalan menuju pada kejelekan. Maka apakah itu ada niat ini saya jual parang dan sebagainya untuk jadi alat membunuh muslim ataukah tidak? niat tidak dilihat. Anda jualan dan ini sekarang adalah kondisinya kondisi ada dua desa sedang tempur. Anda jualan parang di salah satu desa itu tidak boleh. Apapun niatnya. Mau punya niat untuk mewujudkan mafsadah ataupun tidak, tidak dilihat, tidak dipertimbangkan. Ya, demikian juga dalam masalah tasabuh, dan di antara dalilnya Nabi melarang sholat ketika matahari terbit dan matahari tenggelam. Alasan Nabi tasabuh. Dan jelas tidak ada muslim yang punya niat tasabuh pada saat dia sholat sunnah ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Meskipun tidak ada niat untuk tasabuh, Nabi melarangnya dengan alasan itu tasabuh dengan para penyembah matahari. Kembali, fabihada, maka ini jelas telah bahasa menyelisih orang kafir perkara yang dimaksudkan oleh syariat, dan ini mencakup baik ada niat untuk menyerupai mereka ataupun tanpa niat. Bayanu dzalika, penjelasannya bahasanya dampak buruk yang merupakan dampak dari menyerupai orang kafir yang telah sabaqa dzikruha, telah disebutkan, itu terjadi apapun keadaannya, baik dijumpai pada diri si pelaku niat untuk tasabuh atau tidak dijumpai dari si pelaku niat untuk tasabuh. Dan dalam kaidah berikut ini penjelasan tambahan untuk hal tersebut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.